الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد kita teruskan kembali pembahasan kita Kitabun Nikah dari Kitab Abdul Bahiyya lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan yang terakhir yang kita bahas yaitu masail yang berkaitan tentang al-khitbah, yaitu tidak boleh seseorang melamar wanita yang masih dalam masa iddah. Tidak boleh seseorang melamar wanita yang masih dalam masa al-iddah. Bahkan dikatakan oleh para ulama, iddah di sini iddah talak satu ataupun talak bain. Dan juga dilarang seorang untuk meminang melamar di atas pinangan saudaranya. Hal ini sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, "La yakhthubu ba'dukum ala khitbati akhi hatta yatrukal khatib qablahu aw ya'dhana lahu." Hadis muttafaqun alaihi wal lafdz al-Bukhari. Ini dalil larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang muslim meminang di atas pinangan orang lain. Ini sedang ada yang meminang, kemudian kau masuk. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan larangan di sini dikatakan oleh para ulama ini merupakan sebab-sebab akan terjadinya al-adawah wal baghdha, permusuhan, dan juga akan terjadinya al-baghdha, dan termasuk dari kebaliman, dan Nabi Rasulullah SAW mengecualikan dua keadaan. Sebagaimana Nabi mengatakan, hatta yatrukal khatib qablahu au ya'zanalahu. Ini dua keadaan. Keadaan yang pertama yaitu yatruk al-khatib al-awwal, yakni orang yang melamar yang pertama itu yatruk, meninggalkan. Maka diperbolehkan yang lain untuk melamarnya. Fahadha jais. Kemudian keadaan yang kedua yaitu al-khatib al-awwal memberikan izin. Fahadha jais. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yatrukal khatib qablahu au ya'dana lahu. Kemudian masalah yang telah kita bahas yaitu yajuz an-nadhar ilal makhthubah. Disyariatkan untuk an-nadhar, melihat calon istrinya. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, bahwa Nabi SAW mengatakan, "Idza khataba ahadukum al-mar'ah fa in istata'a an yanzura minha ila ma yad'uuhu ila nikahiha falyaf'al." Dan juga dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahmatullahi taala alaih, ketika Nabi SAW mengatakan kepada seorang lelaki yang akan menikahi wanita, Nabi mengatakan, anadharta ilaiha, apakah engkau melihatnya? Lelaki tadi mengatakan, la, tidak Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, idhab, pergilah engkau. Fambur ilaiha, lihatlah. Ini dalil masyru'iyah tentang an-nadhar kepada wanita yang akan dinikahinya. Qala rahimahullahu ta'ala, kita teruskan kembali. La nikaha illa biwali, wala nikaha illa biwali wa syahidain. La nikaha illa biwali wa syahidain. Tidak sah nikah kecuali dengan wali wa syahidain, dan dua orang saksi. Baik. Di sini kita akan menjelaskan ada dua masail. Yang pertama, masalah yang berkaitan tentang wali. Yang kedua, masail yang berkaitan tentang dua saksi. Yang pertama yaitu wali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Burdah bin Abi Musa an abihi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Nah, bahkan di dalam hadis yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayu imra'ah nakahat bighairi idni waliha fanikahuha batil. Seorang perempuan yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batil. Nikahnya batil. Ini merupakan dalil juga menunjukkan bahwa nikah itu harus dengan wali. Bahkan jumhur ulama mengatakan bahwa wali adalah merupakan syarat dari pernikahan. Wali adalah merupakan syarat dari pernikahan. Itu sebagaimana dalam hadis Nabi Rasulullah SAW, la nikaha illa biwali. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Naam. Ini pendapat dari jumhur ulama. Nah, di sana ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa menikah itu tidak perlu ada wali. Nah, mereka berdalilkan dengan mengatakan sama saja seperti seseorang wanita yang transaksi jual beli, maka tidak ada walinya. Jadi dengan kias. Ini madhabnya Abu Hanifah, mereka mengatakan kias jual beli. Sehingga jual beli tidak perlu ada wali. Begitu juga menikah, tidak perlu ada wali. Dan ini qaul yang menyelisi dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la nikah illa biwali. Tidak nikah kecuali dengan wali. Jadi ini pendapat dari jumhur ulama merupakan syarat dari sahihnya nikah. Dan para ulama mengatakan, jumhur mengatakan, apabila menikah tanpa wali, maka nikahnya batil, butlan, tidak sah. Karena Nabi mengatakan la nikah, Nabi mengatakan la nikah, tidak sah nikah illa biwali, kecuali dengan wali. Manhum wali, siapa mereka yang dikatakan al-wali? Al-wali, yakni di antara sifat-sifat wali, yang di antaranya sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yaitu ayyakuna aqilan. Ayakuna aqilan. Sehingga tidak boleh seseorang menjadi wali yang majnun. Katakanlah para ulama, tidak boleh seorang yang majnun menjadi wali. Atau seseorang yang sudah pikun, sudah kadang hilang, kadang ingat, kadang tidak. Jelas pikun. Nah, karena itu sudah masuk ke majnun, bahkan muqaddimah majnun. Maka tidak boleh untuk jadikan wali. Nah. Kemudian sifat dari wali yaitu ayakuna musliman. Tidak boleh seorang kafir menjadi wali perempuan yang muslimah. Mayajus. Nah. Kemudian sifat dari wali ayakuna balighan. Yang sudah baligh. Nah. Yakuna balighan. Nah. Tayyib. Al-wali yaitu al-qarib, orang yang terdekat. Sini yang jadikan wali yaitu al-ab. Al-jad juga sama. Nah. Dan tertibnya dikatakan oleh para ulama, yang dahulukan menjadi wali adalah al-ab, bapaknya. Kemudian setelah ab, al-jad. Ini furu. Ab, jad, poin ala. Sampai ke atas. Kalau jadnya kedua masih ada, boleh dijadikan untuk wali. Setelah itu al-ibn. Al-ibn. Setelah itu sampai ke bawah ibn-ibn. Baru setelah itu al-hawashi, yaitu al kakaknya atau adiknya. Nah, ini al-hawashi, kakaknya atau adiknya. Nah, sehingga menjadi wali dahulukan al-ab. Nah, setelah itu jad. Kalau tidak ada, baru ke ibn. Ke ibn. Nah. Contoh kalau perempuan yang janda, misalkan anaknya sudah balik. Ya. Kalau bapaknya sudah tidak ada, kakaknya sudah tidak ada, ya anaknya sudah balik. Boleh itu jadikan al-wali. Nah. Tayyib. Imam Syaukani mengatakan la nikah ila biwali wa syahidain. Wa syahidain, dan dua saksi. Nah, di sini khilaf besar di antara para ulama tentang permasalahan saksi. Apakah diharuskan menikah itu ada saksi? Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikah ila biwali wa syahidai adlain, dan dua saksi yang adil. Nah. Di antara para ulama mengatakan bahwa saksi disyaratkan harus ada saksi berdalilkan dengan hadis la nikah illa biwali wa syahidai adlain. Tidak ada nikah kecuali harus dengan wali dan dua saksi yang adlain. La nikah illa biwali wa syahidain. Dan sebagian para ulama mengatakan bahwa yasih sah nikah walaupun tidak ada saksi. Lima ada, mereka mengatakan karena ziyadah la nikah ila biwali wa syahidain, ziyadah wa syahidain itu ziyadah yang dhaif. Dalam sanadnya ada Al-Abdullah Ibn Muharrar wa matruk syadid dhaif. Sebagaimana kita lewati pada pembahasan mustalah hadis bahwa matruk nau min anwa'il hadis dhaif jiddan. Nomor berapa? Yang pertama paling dhaif apa? Maudhu. Yang kedua matruk. Kemudian setelah itu munkar. Naam. Sehingga di ziyadah. Naam, la nikah ila bi wali wa syahidi adl. Ini ziyadah dhaif, dan juga sebagaimana dikatakan Imam Syaukani rahimatullah taala dalam kitabnya Al Darar Mudiyah Syarah Darul Bahiyah fi sanadihi Abdullah ibn Muharrar wa huwa matruk. Fi sanadihi Abdul Muharrar wa huwa matruk. Naam. Dan ini adalah merupakan tarjih dari Al-Allamah Syekh Mubin rahmatullahi taala alaih, dan juga Al-Allamah Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi taala alaih. Dan Al-Allamah Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi taala alaih mendhaifkan juga hadis ini, yakni ziyadah wa syahidain dalam Syarhul Mumti'. Mendhaifkan wa syahidain, ziyadah wa syahidain dalam Syarh Al-Mumti'. Dan disebutkan oleh Ibn Mulakir rahmatullahi ta'ala alaih bahwa ini ziyadah ghair al-mahfud, ghair mahfudah. Ini ziyadah syadah, ziyadah ghair mahfudah. Naam. Dikatakan oleh Ibn Mulakin dalam kitabnya Al-Badr Munir. Baik. Qala Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih illa ayakuna adilan au ghair muslim. Terkecuali naam walinya tadi adilan. Apa itu adilan? Yaitu melarang, menahan, atau mempersulit. Ini makna adil. Adilan, melarang atau mempersulit, sama mencegah wanita yang ingin menikah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, فَلَا تَعْبُلُوهُنَّ أَيَّنْكِهْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. Janganlah engkau cegah atau engkau larang wanita-wanita yang ingin menikah dengan lelaki. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala larangan untuk mempersulit. Nah, sehingga seseorang yang perempuan yang ingin menikah, nah, atau lelaki juga ingin menikah, keduanya sudah ingin menikah, maka jangan kita mempersulit. Maka apabila kita mempersulit, akan terjadi fitnah yang lebih besar. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza jaa man tardan dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu an takun fitnatan fil ardi wa fasadun 'arid." Apabila datang seorang lelaki yang baik agamanya, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkanlah dia. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Kalau kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini. Bencana yang meluas. Fasadun 'arid. Akan terjadi perzinahan di mana-mana. Kenapa? Mempersulit nikah. Kadang di sebagian daerah sebagian tempat itu menikah dengan mahar yang berlipat-lipat. 100 juta, 200 juta. Dan terjadi sebagian tempat seperti ini. Kenapa? Kok banyak syabab-syabab yang di sana menikahnya sudah tua? Kenapa? Ya tadi, mengumpulkan uang yang cukup banyak sekali untuk mahar. Nah, dipersulit. Nah, padahal Nabi Rasulullah SAW mengatakan, khairus sadaq aisyaruha. Sebaik-baiknya mahar yaitu yang aisyaruha. Yang lebih mudah. Nah, jadi jangan mempersulit. Karena di kita kebanyakan, khususnya orang-orang awam, nikah itu membutuhkan biaya yang cukup banyak sekali. Belum nanti mengundang biduan, orkes dangdut, malamnya juga seperti ini, atau lain sebagainya. Ini acara pernikahan apa? Acara orkes dangdut. Kalau pernikahan, nikah dengan sempurna. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kedua mempelai dengan barokah pernikahannya. Ini pernikahan yang tidak diiringi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Orang awam butuh buat orkes dangdut, sewa biduan, butuh buat yang foto-foto, video, semuanya, ya, panggungnya, lain sebagainya. Ini taklif. Nah, kita lihat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin menikah. Apakah kau punya untuk dijadikan mahar? Rasulullah tidak punya. Saya cuma punya sarung. Kalau saya kasihkan, saya pakai apa? Ya. Nabi mengatakan, iltamis wa al-khatam min hadid, cari. Walaupun cincin yang terbuat dari besi. Besi, harganya berapa cincin? Iltamis, carilah. Sampai tidak ada. Sehingga maharnya tadi apa? Dengan menghafal Al-Quran. Ya, ini boleh. Karena mahar itu tidak perlu harus benda atau uang. Boleh dengan pekerjaan. Mau menikah ya, bikinkan pagar di rumah saya misalkan. Boleh jadi tukang dan sebagainya dalam waktu yang tertentu. Pahala jais. Atau dengan hafalan Al-Quran. Atau dengan kutaib. Masya Allah. Khairus sadaq aisyaruha. Naam. Taib. Sehingga suatu pernikahan jangan dipersulit. Nikah sebarkan ini pernikahan. Kadang biaya undangannya saja sampai satu undangannya 110.000 misalkan. Undang 1.000 orang kali 10.000 buat undangannya saja. Sudah dilihat dibuang. Kamu lihat terus, lihat. Oh, tanggal ini buang tong sampah. Sudah. Nah, sehingga mudahkan nikah itu. Kalau memang butuh undangan, ya fotokopian, kotak-kotak kecil. Intinya kan mengkabarkan. Nikah intinya itu adalah sah. Gobil itu sudah selesai, sah. Perlu ada kamera, ada sewa orkes dangdut, lain sebagainya. Ini maksiat semuanya, tidak perlu. Buat apa? Takdir. Maksiat, takdir. Ikhtilat, laki-laki, perempuan, lain sebagainya. Bagaimana nikahnya akan diberkahi? Nah, ini orang-orang awam yang sebenarnya mereka tidak paham. Malu sama tetangga kalau kawin tidak ada orkes. Ini pernikahan apa? Takziah, tidak ada orkes, lain sebagainya. Nah, ini karena kan kebodohan mereka. Nah, padahal hal seperti itu adalah sesuatu yang tidak perlu. Kemaksiatan, kemungkaran. Ila yakuna adilan aw ghair muslim. Kecuali bahwa apabila walinya itu mempersulit atau ghair muslim, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Habibah binti Abi Sufyan tanpa wali dikarenakan walinya kafir. Itu itu. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi tanpa wali. Nah, Allah taala alam. Nah. Sehingga apabila mempersulit maka atau al-ghair muslim, abinya murtad misalkan na'udzubillah, maka kembali kepada saudaranya, jutnya, ataupun kepada kakaknya atau adiknya sebagai wali dari asabah. Dan Syaikh Shalih Fauzan boleh dari pihak ab atau pihak um. Tapi lebih kuat dari pihak al-ab. Lebih kuat dari pihak al-ab. Nah, kalau tidak ada pihak um. Karena pihak dari ab itu pihak-pihak yang al-asabah, sedangkan um dawil arham. Wa yajuz likulli wahidin min az-zawjayn ay yuwakkila li aqdin nikah walau wahidan. Naam. Dan diperbolehkan likulli wahidin min az-zawjayn, yakni baik pihak laki-laki atau pihak perempuan, ay yuwakkila li aqdin nikah, untuk mewakilkan aqdun nikah walaupun satu. Naam. Ketika orang tuanya mengizinkan, sudah Allah saya wakilkan akdun nikah kepada Pak Penghulu misalkan. Walinya ada, akan tapi afdol walinya yang mengakdun nikah ketika itu. Dan boleh juga diwakilkan. Boleh juga diwakilkan. Nah, baik pihak laki-laki atau pihak wanita. Boleh. Taukil fin nikah fi akdun nikah fahada jais. Nah, karena sudah ada izin. Sudah ada izin, saya wakilkan, silakan untuk menikahkan putri saya misalkan kepada Pak Penghulu, silakan. Fahada jais, wallahu taala alam. Baik. Dengan ini kita selesai pada pembahasan fasal yang pertama. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita masuk ke fasal yang kedua, yaitu pernikahan-pernikahan yang diharamkan. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Naqtafilah. Subhanakallah wa bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.